bu. Bu. Bu. Kula tanglet nggih, Bu nggih. Kinten-kinten ngeten iki rupane ganteng apa elek, Bu? Hei, aja fitnah sampean. Yo, sing jujur, sing jujur. Ganteng apa elek ngene iki? Lah lek pilane ganteng apa ganteng? Kok ono gantenge blas-blas ate. Gak apa-apa wis tas. Coba pisan kas. Ganteng apa elek? Matur suwun atasan. Mengapa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintang pada diriku yang hina. Dalam dompetku, hanya kasih pengharapan biarkan. bersatu dalam kau berdua.